Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadiyi hadiy Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fil nar. Ibu-ibu yang semoga senantiasa diberikan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan yang kedua, di dalam pertemuan yang kedua ini kita membahas tentang kitab yang barusan saja kita jelaskan di dalam mukadimah pekan yang lalu. Di dalam pekan yang lalu kita telah mengetahui apa keistimewaan buku ini di hadapan kita. Karena sesungguhnya buku ini membantu kita untuk mencintai Rasulullah dengan benar. Melalui kajian ilmu yang disampaikan oleh buku ini, kita akan mengetahui bagaimana tata cara Rasulullah di dalam beradab, di dalam beliau menjalani kehidupannya, sehingga betul-betul menjadi cerminan bagi kita ketika menjalani kehidupan ini. Buku yang kita pegang hari ini adalah buku yang mempunyai keutamaan, tentunya juga bukan kesempurnaan. Keutamaan buku ini adalah buku yang telah mengalami proses tahrij, mengalami proses seleksi dari para ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar dari para ulama-ulama yang ada. Sehingga buku ini secara keutamaannya mempunyai keutamaan yang cukup besar, walaupun tidak meninggalkan kekurangan yang pasti ada dalam segala sesuatu.